Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahudah salam wa tasliman kathira ba'adih. Masih kita pada macam yang ketujuh, yaitu kalimat yang datang di atas 8 sisi, yaitu wawu. Sudah kita ambil macam wawu yang pertama, yaitu wawu yang mana kata setelahnya itu dirofakkan, yaitu yang pertama wawu al-istinaf, yang kedua wawu al-hal. Kemudian yang berikutnya, wa anna lana wawaini yantasib ma ba'dahuma minal ismi wal fi'li al mudhari' wa yufidani al ma'iyah. Dan juga di sisi kita, kita baca dulu matanya. Wa wawaini yantasib ma ba'dahuma wa huma wawul maf'ul ma'a nahu sirtu wan nil wa wawul jam'i adakhilatu ala al mudhari' al masbuq bi nafin aw talabin wa tusamma wa as-sarfi. Sudah ya? Ya, sekarang kita masuk syarahnya. Juga di sisi kita ada dua wawu lain yang mana kata setelahnya itu mansub, apakah isim bentuknya atau fi'il mudhari'. Dan wawu ini faedahnya adalah menunjukkan kebersamaan, yaitu yang pertama wawul maf'ul ma'ah, wawu maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah mansub, sudah kita lewatkan di pembahasan cufa itu ya. Nah, qawli ta'ala sirtu wa nila, saya berjalan bersama An-Nil. Ya. Binasbi An-Nil, dengan menasabkan An-Nil. Yang menasabkannya, yang roji adalah fi'il. Ya. Apa takdirnya yang pas adalah fi'il? Musuhib, ya. An-Nil. Ala annahu maf'ulun ma'ah, sebagai maf'ul ma'ah. Wasaniyah, yang kedua, wawul jam'i. Wawu al-jam'a. Atau wawu apa? Ma'iyah, ya. Wawu ma'iyah. Ad-dakhilatu 'ala al-fi'l mudhari', yang masuk kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh nafi atau talab, yang keduanya nafi dan talabnya mahab murni. Nafi yang mahab adalah nafi yang tidak dinafikan oleh penafi yang lain, seperti zala, itu kan maknanya nafi. Kalau dimasuki ma, berarti sudah dinafikan dengan penafian yang lain, maka maknanya isbat. Mazala, misalkan mazilta ta'tina wa tuhadditsuna, pakai tuhadditsu. Ya. Mazilta ta'tina wa tuhadditsuna dengan dhammah. Tidak dinasobkan tuh hadithunya. Kenapa? Karena di situ nafinya sudah dinafikan. Nafyu nafi al itbat, menafikan sesuatu yang manfi itbat. Zala itu maknanya nafi, dinafikan lagi dengan ma. Maka fi'il mudhari' yang datang setelah wawu ini tidak dinasobkan, tapi dirofakkan. Watu hadithuna. Atau juga mengeluarkan dengan nafi yang mahab adalah nafi yang dinafikan dengan illa. Misal ma ta'tina illa wa tuhadditsuna. Tuhadditsu. Ma ta'tina illa wa tuhadditsuna, tuhadditsu di situ. Ya. Kenapa? Karena nafi yang sudah dibatalkan dengan illa. Adapun di sini wawu ma'iyah yang mana fi'il mudhari' setelahnya itu mansub, syaratnya agar dia tidak didahului dengan nafi yang murni tadi. Yang dimaksud dengan penafian yang murni adalah penafian yang tidak dibatalkan oleh penafian yang lain, juga penafian yang tidak dibatalkan oleh illa atau talab mahab. Ini untuk mengeluarkan talab, tapi dia bukan talab mahab, tapi talab dengan lafaz khabar. Seperti hasbuka hadithun wa yanamun nas, cukup bagimu satu hadis saja. Wa yanamun nas, manusia akan tidur. Ya nama, bukan nama. Kenapa? Karena hasbuka hadis, meskipun di situ maknanya tolab, tapi lafadznya khobar, lafadznya khobariyah. Ataupun keluar juga dari at-tolab al-mahab, itu tolab dengan masdar faqyan wa yurwika wa yarwika. ataupun wayurwika. Berilah minum, misalnya kau akan dikasih minum pula. Wayurwika marfu dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena sakyan meskipun dia tolab, tapi dengan masdar bukan dengan fi'il. Atau dengan isim fi'il, soh, diam. Ini katakan selainnya apa? Wa nuhadithuka misalkan. Nuhadithu bukan nuhadisa. Kenapa? Karena meskipun sebelumnya tolab, tapi tolabnya bukan tolab mahad, tapi tolab dengan isim fi'il gitu. So bermakna uskut kan. Ah itu jadi faham ya ucapan beliau di sini. Jadi wawu al-jama' atau ma'iyah yang masuk kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh nafi dan tolab yang murni, itu dia mansub. Sudah kita jelaskan ya, apa yang keluar dari nafi dan tolab yang mahad. Waktu sama indal kufiin wawu sarfi, dan wawu ini huma'iyah yang mana fi'il mudhari' setelahnya itu mansub, disebut di sisi orang kufa dengan wawu sarf. Li sarfihim nasba ma ba'daha an sanalil kalam, karena mereka orang Arab memalingkan nasab yang setelahnya fi'il mudhari' yang mansub setelahnya dari aturan kalam sebelumnya. Kalam sebelumnya rafa', dianya mansub. Sebelumnya majzum, dianya nasab. Beda gitu. Mithalu dakhilati 'ala al-fi'l al-masbuq bin nafi, contoh wawu ma'iyah atau wawu sharaf yang masuk kepada fi'il yang didahului oleh penafian yang mahab adalah ucapan Allah Ta'ala, wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wa ya'lamu as-sabirin, ya'lam di sini dinasabkan setelah wawu as-sharaf atau ma'iyah dengan an mudmara wujuban setelahnya, yang mana wawu ma'iyah ini didahului sebelumnya apa? Oleh nafi lamma. Ay wa an ya'lama, takdirnya wa an ya'lama. Wa mithalu dakhilati 'ala al-fi'l al-masbuq bi talab, contoh wawu yang masuk kepada fi'il yang didahului oleh talab, oleh sebelumnya oleh nafi. Ucapan adalah ucapannya Abul Aswad Ad-Duali, la tanha an khuluqin wa ta'ti ya mithlah 'arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Jangan kau melarang dari satu akhlak dalam keadaan kau sendiri, bersamaan kau sendiri melakukannya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun, arun 'azimun 'alaika idza fa'alta. Aib yang besar atasmu jika kau berbuat demikian, melarang manusia dari akhlak yang buruk yang kau sendiri melakukannya. Di sini syanyawa ta'tiya. Ta'tiya adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan setelah wawu sharaf atau wawu ma'iyah yang kita kenal ya. Dan dia mansubnya dengan an mudmara wujuban setelahnya. Dan didahului di sini wawunya oleh tolab. La tanha, tolab. Nahi. Takdirnya adalah wa an ta'tiya. Wa an ta'tiya. InsyaAllah ini jelas ya. Ada belum paham? Ini wawu ma'iyah. Jadi macam wawu yang kedua, kalau yang pertama sudah kita lewatkan. Macam wawu yang pertama adalah wawu yang mana kalimat setelahnya apakah isim atau fi'il marfu. Yang pertama wawu istinafiyah, yang kedua wawu haliyah, yang kedua wawu berikutnya adalah wawu yang mana kalimat setelahnya apakah isim atau fi'il mansub. Dan itu pun ada dua. Yang pertama wawu al-maf'ul ma'ah, wawu maf'ul ma'ah. Dan yang kedua wawu al-jama' atau wawu as-sarf atau wawu apa? Ma'iyah yang kita pelajari itu. Yang temannya fasa babiyah itu kan. Ya. Yang dia masuk dengan an-mudmar wujuban. Kemudian wa'ibaratul mughni wal wawani alladhani yunsabu ma ba'daha ba'dahuma wawul maf'ul ma'ah wa wawul dakhila 'ala al-mudhari' al-mansub li'athfi 'ala ismin sharih aw مؤول فالصريح كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. Ungkapannya al-mughni Ibn Hisham, wal-wawani dan dua wawu al-lazani yang mana dinasobkan setelahnya adalah dua wawu yang mana dinasobkan kalimat setelahnya setelah dua wawu ini adalah wawu al-maf'ul ma'ah, wawu al-maf'ul ma'ah tadi disebutkan. Sirtu wan nil. wal wawu adkhila 'ala al mudhari', dan wawu yang masuk kepada fi'il mudhari' yang dinasubkan, yang mansub. Wawu yang masuk kepada fi'il mudhari' mansub li'athihi 'ala ismin sharih, karena dia fi'il mudhari' ini diathafkan kepada isim sharih. Ini juga pembahasannya sudah pernah kita lewatkan ya, mim samima itu. Karena dia diathafkan kepada isim sharih atau isim yang dita'wil dengan sharih. Contoh fi'il mudhari' yang mansub karena diathafkan kepada isim sharih adalah walubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabu ilayya min lubsi syufuf, mengenakan aba'ah pakaian yang kasar ya, bersama dengan sejuknya mata hatiku, mata tenteramnya jiwaku ya. Taqarra'aini sebagai menyebutkan, kenapa diungkapkan dengan ungkapan ini taqarra'aini, karena orang itu kalau bahagia misalnya, biasanya menangis dan air matanya dingin. Ya, wa taqarra'in sering dibawa kepada makna yang dalam kondisi jiwaku tentram atau sejuk ya mata hatiku. Ahabu ilayya min lubsi asyufuf, lebih saya cintai, lebih saya sukai, lebih saya pilih daripada mengenakan pakaian-pakaian yang halus lembut dari sutra. Dalam kondisi hati saya tidak tentram, tidak tenang, tidak senang. Di sini taqarra adalah fi'il mudhari yang mansub telah wawu. Wawu apa? Ya, wawu ma'iyah juga ya. Wawu apa? Wawu ataf ya. Diatafkan kepada selubus, wawu ataf di sini. Wawu ataf ya. Taqarra dia mansub karena diatafkan kepada lubus. Mansubnya dengan apa? An mudmarah. Jawazan setelah wawu ini. Wal muawwal nahu al waqi' qabla wawi sharaf, contoh yang diathafkan kepada isim yang muawwal dengan sharih yang jatuh setelah wawu sharaf. Masuk ya wawu sharaf juga ini umum wawu sharaf. Karena dia dari sisi i'rab berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya marfu, dia mansub. Wal muawwal nahwu al waqi' qabla wawi sharf intaha. Adapun yang ditakwil nahwu al waqi', semisal yang jatuh sebelum wawu sharf. Apa tadi yang sebelum wawu sharf tadi? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ditakwil dengan yang sharih. Wa anna lana wawaini. Kemudian di sisi kita pun ada wawu berikutnya yang ketiga, yang yujaru ma ba'daha biha, yang dijarkan kalimat setelahnya dengan wawu ini. Contoh ucapan Allah Ta'ala wattini wazzaitun. Lewat ya. Wahuma keduanya adalah wawul qasam, wawul qasam. Ya, wawul qasam termasuk huruf jar. Yujaru ma ba'dah biha, dijarkan isim setelahnya dengannya. Contoh ucapan Allah Ta'ala wattini wazzaitun. At-tini. Iya. Wazzaitun wawu harf ataf ya. Az-zaitun dia majrur dari ataf kepada at-tin. At-tin itu syaidnya majrur dengan wawu qasam. Yang kedua wawu rubba, wawu dengan makna rubba. Masih ingat basyirnya? Walailin kamaujil bahri arhasudulahu alayya liyabtaliya. Ya, itu ya. Ada yang kurang enggak? Walailin kamaujil bahri arhasudulahu alayya terus bi anwa'il humum liyabtaliya. Ya. Nah, itu wawu rubba. Dijarkan setelahnya walailin. Ya. Yang jaru ma ba'daha bidmari rubba, dijarkan isim setelahnya dengan menyembunyikan rubba. La bil waw, bukanlah jarnya dengan wawu itu sendiri menurut pendapat yang lebih sahih. Ka qawlihi, seperti ucapan penyair yaitu Amir ibn al-Harith, wabaldatin laisa biha anisu illa al-'afir wa illa al-'is. Ini juga sudah ya. Saya lewatkan itu, barusan itu di Kaukib itu. Terkadang ada satu negeri yang tidak ada di situ manusia kecuali binatang seperti Ya'afir dan Al-Is. Di sini juga dijelaskan ada maknanya. Kalau Ya'afir jamak dari Ya'fur. Waladu Dhabiyah, anak-anak kijang ya. Juga masuk di dalamnya anak-anak sapi liar. Wal-Ais ibil. Kalau Al-Ais itu unta yang putih, yang berwarna putih. Bercampur dengan apa? Yukhalid bayadhuha syaqrah. Syaqrah, apa warna syaqrah itu? Nah, coklat atau apa? Al-Mim binatang lah. Di sini jelas wabal datin dicarkan dengan apa? Wawu dengan mana rubah. Yang mengejarkannya adalah rubah ini buang setelah wawu. Kawu ini di sini untuk menunjukkan adanya rubah ini buang. Ai waruba baldatin, maknanya waruba baldatin. Wali afir al-ziba ada di sini. Al-ziba al-bid. Yang dimaksud dengan ya'afir adalah al-ziba al-bid. Kijang-kijang yang berwarna putih. Wal-Is al-ibil, sedangkan al-Is maknanya unta-unta. Sudah waktu enggak nih? Berapa menit lagi, Mam? Jamnya muter lamaan tuh. Nah, diem aja. Nah, 7 menit lagi. Saya baca matanya. Wawawan yakunu ma ba'daha al-hasabi ma qabla. Kemudian yang keberapa ini? 4 ya, macam yang keempat ya. Yang pertama wawu yang setelahnya rafa ada 2. Yang kedua wawu yang setelahnya nasab juga ada 2. Kemudian yang berikutnya wawu yang setelahnya jar itu pun ada 2. Wawawan yakunu ma ba'daha al-hasabi ma qabla. Wawu yang mana yang setelahnya sesuai dengan apa yang sebelumnya. Tergantung apa yang sebelumnya. Wahya wawu lataf, yaitu wawu ataf. Wahya al-aslu wal-ghalib. Dan itu hukum asal dari wawu ketika disebutkan. Dan umumnya digunakan. Dalam penggunaan wawu seringnya ataf, paling banyak. Wahya limutlaqil jama' wawu. Itu fungsinya limutlaqil jama' semata-mata untuk mengumpulkan tanpa menunjukkan ini dulu atau itu dulu. Yang pertama dulu yang disebutkan atau yang kedua dulu atau bersamaan datangnya. Tidak, semata-mata mengumpulkan dalam satu hukum. Seperti kalau dikatakan Zaidun wa Amrun, dikumpulkan Zaid dengan Amr dalam hukum al-maji. Dan tidak ditunjukkan di situ bahwasanya yang pertama lebih dahulu datang atau yang kedua atau bersama-sama. Ya kecuali ada qarina yang lain. Wa wawan yakunu dukhuluha fil kalami ka khurujiha. Dan ada di sana wawu yang masuknya dalam kalam seperti tidak ada masuknya, seperti tidak adanya. Nah, bahasa ini memang ini ya. Maksudnya apa? Oh, Zaidan itu taukid gitu. Tidak ada makna tambahan selain taukid. Mana taukid? Wahya al-wawu az-zaidah itu zaidah. Ini. Seperti sering kita anu kan. Kita contohkan juga yang seperti ini. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Niat hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Katanya di sini wawunya di sini li taukid, ditambahkan untuk taukid, itu taukid. Tatkala mereka ahlul jannah mendatangi surga, maka dibukakanlah pintu-pintunya yang 8. Futihat. Di sini kan jawab syarat kan? Idza ja'uha futihat, maksudnya kan itu kan? Ditambahkan di sini wawu untuk taukid. Dalilnya apa? Ayat yang lain. Ayat yang lainnya kan enggak ada wawunya. Hatta idza ja'uha futihat. Meskipun ada qaul yang lain di sana. Wa qila inna 'atifah. Ada yang mengatakan bahwasanya wawu pada futihat itu adalah wawu 'atifah, huruf 'athaf. Berarti jawabannya idzanya mahdhuf. Kalau yang menyatakan bahwasanya wawunya di situ li at-taukid, maka jawabannya idza ya futihat. Apabila mereka datang ahli surga, mendatangi surga, futihat, maka dibukakanlah gitu. Ada yang mengatakan wawunya huruf ataf. Berarti jawabannya idzanya mahdhuf. takdirnya kana kaita wa kaita, yaitu apabila mereka ahlul jannah mendatangi surga dan dibukakan pintu surga, maka terjadilah ini. Ya. Wa qawlu jama'ah, dan di sana juga ada pendapat sekelompok ahli nahu yang mengatakan bahwasanya di sini wawu tsamaniyah. Wawu yang menunjukkan 8. Ya, karena surga ada berapa? Pintunya ada 8 pintu ya. Ya. Seperti dalam hadis Umar itu, siapa yang dia selesai wudu membaca syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu al-abwabul jannah ats-tsamaniyah. Wa anna minha, dan juga sebagian mengatakan termasuk wawu dengan makna tsamaniyah adalah ucapan Allah dalam Al-Kahfi, wa tsaminuhum kalbuhum. Wa tsaminuhum kalbuhum. La yardahu, ini khabarnya. Qaulu mubtada, ucapan sekelompok ahli nahu yang mengatakan bahwasanya wawunya wawu tsamaniyah seperti wawu yang ada pada wa tsaminuhum kalbuhum, la yardahu nahwiyyun, tidaklah diterima oleh seorang pun dari ahli nahu, tidak yang menerima. Ya. والناهون عن المنكر والقول في وقول بذلك في والناهون عن المنكر أبعد. Ucapannya mengatakan bahwasanya wawu di situ wawu tsamaniyah pada contoh والناهون عن المنكر, mereka yang melarang dari yang munkar, bermakna 8 orang, أبعد, sangat jauh. Dan juga pada sayyibati wa abkara, zahirul fasad, jelas kerusakannya kalau dibawa wawunya kepada wawu tsamaniyah. Itu perhormatannya. Insyaallah kita baca. Masih ada waktu enggak? 2 menit. 2 ya. Wa anna lana wawan yakunu ma ba'daha ala hasabi ma qablaha. Juga di sisi kita ada wawu lain yang mana i'rab kalimat setelahnya sesuai dengan yang sebelumnya. Yaitu wa ataf, wa hadhi hiya al-asl wal ghalib, inilah yang asal dan yang umum. Wa hiya li mutlaqil jama' ala al-asah, dan dia semata-mata untuk mengumpulkan saja. Di sana ada khilaf. Ini mazhabnya jumhur, yaitu bahwasanya wawu ataf semata-mata untuk mengumpulkan saja dalam satu hukum. Yang lain ada yang berpendapat bahwasanya wawu di situ maknanya tertib, yang pertama dulu baru yang kedua dalam hukum. Itu dinukil pendapat dari Qutrub dan Sa'lam. Fala tadullu ala tartibin wala ma'iyatin illa biqarinatin kharijiyah. Tidaklah wawu ataf ini menunjukkan kepada urutan, yang pertama dulu baru yang kedua, yang ketiga. Tidak pula menunjukkan kebersamaan dalam hukum kedatangan, seperti pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun, kecuali dengan qarinah dalil di luar ini. Ya, wa inda tajarrudi min al-qarina yahtamil ma'tufu wa al-ma'ani ats-tsalatsah. Ketika kosong dari qarinah dalil yang menunjukkan bahwasanya yang pertama dahulu dalam hukum, kemudian yang kedua, atau kedua dulu baru yang pertama, ketika kosong dari dalil yahtamil, maka ma'tufnya isim yang diathafkan dengan wawu ini memungkinkan tiga makna. Memungkinkan tiga makna, yaitu apabila kau katakan qama Zaidun am wa Amrun, mungkin di sini Amr muhtamilan lil ma'iyah, maknanya dia Amr datang bersama-sama dengan Zaid. Fa ta'akhur, atau terakhir Zaid dulu baru Amr, atau taqaddum Amr dulu baru Zaid. Tapi kalau ada qarinah kharijiyah, ya maka ini maukan di situ urutan. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Ada dalil di luar itu yang menunjukkan ya bahwasanya ini maukan dengan wawu di sini li tertib ya. Insyaallah cukup dulu, wawu berikutnya kita tunda pada kesempatan yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.